Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah, masih dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala berkaitan dengan arkan shalah, rukun-rukun salat, yang mana faedah yang beliau sebutkan ini berkaitan dengan hadis Jibril alaihissalam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahutaalam bab Al-Muraqabah. Ya, mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dari perkara rukun yakni sujud di dalam salat dan juga kita telah membaca penjelasan dari beliau Syekh Al-Utsaimin wa ta'ala tentang kaifiyah tata cara sujud di dalam salat. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan wa min arkanis salat at-tuma'ninah, dan di antara rukun dalam salat ialah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Kata beliau, ay al-istiqraru was-sukunu fi arkanis shalah. Yang dimaksud dengan tuma'ninah ialah al-istiqrar, menetap, was-sukun, dan tenang, fi arkanis shalah, pada rukun-rukun shalat. Ya, ini kata beliau, yang dimaksud dengan tuma'ninah dalam salat ialah kita menetapi dan tenang dalam menjalankan rukun-rukun salat di dalam salat. Nah, kemudian beliau mengatakan fayatma'innu fil qiyam wa fil ruku'i wa fil qiyami ba'da ruku' wa fi sujud wa fil julusi baina sajdataini wa fi baqiyati arkanis shalah. Di mana seseorang dia itu tenang ketika berdiri dalam salat, begitu pula ketika dia ruku, kemudian setelah dia berdiri bangkit dari ruku, dan di dalam sujudnya, duduk di antara dua sujud, dan pada rukun-rukun salat yang lainnya dia mengerjakan dengan menetapinya dan tenang dalam mengerjakan rukun-rukun salat tersebut. Ini namanya tuma'nina di dalam salat. Naam. Wa dzalika lima akhraja syaikhan Al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal yang demikian ini yakni perkara yang menjelaskan tentang wajibnya bagi kita untuk tuma'nina di dalam mengerjakan salat, terkhusus di dalam mengerjakan rukun-rukun salat, Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Syaikhan, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini Asy-Syaikhan istilah untuk Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana anna rajulan jaa'a fa dakhala al-masjid fa shalla. Ada seseorang yang dia itu datang di masjid, ya, kemudian masuk ke dalam masjid, fa shalla, terus dia salat. Masjid yang di dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Setelah dia mengerjakan salat, kemudian laki-laki tersebut dia memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membalas salamnya. Naam. Wa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada laki-laki tadi. Kata beliau, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada laki-laki tersebut, "Kembalilah engkau dan maka salatlah, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat." Ya, padahal laki-laki tersebut baru saja mengerjakan salat. Namun setelah dia mengerjakan salat, ya, dia berikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi menyuruh dia untuk kembali salat. Naam. Kata Nabi, "Kembalilah engkau untuk salat karena sesungguhnya engkau belum salat." Apa yang dimaksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya engkau belum salat"? Maknanya kata beliau, Syaikh Ibnu Utsaimin taala, ialah yakni lam tusalli salatan tujzi'uk. Yakni engkau belum mengerjakan salat yang mencukupi dirimu. Ya. Faraja ar-rajulu fa shalla. Maka laki-laki tersebut kembali dia mengerjakan salat. Tsumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda 'alaihi. Kemudian setelah dia mengerjakan salat, kembali lagi dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab salamnya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada laki-laki tersebut, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau, ya, dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat. Yakni Nabi mengucapkan sebagaimana ucapan yang pertama kali tadi kepada pemuda tersebut, disuruh lagi untuk kembali salat. Nah. Faraja'a wa shalla walakin ka salatihil ula. Maka laki-laki tersebut dia kembali salat, ya, mengerjakan perintah Nabi untuk kembali salat, namun salat yang dia kerjakan sebagaimana salat yang pertama tadi. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. Maka setelah dia mengerjakan salat kedua kalinya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam lagi kepada Nabi, dan Nabi menjawab salamnya. Akan tetapi Nabi juga mengatakan seperti yang pertama dan kedua tadi. Kata Nabi, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat. Naam. Yani salat yang engkau lakukan itu belum mencukupi dirimu. Faqala, maka laki-laki tersebut, ya, karena sudah tiga kali dia mengerjakan perintah Nabi untuk kembali salat, mengulangi salatnya, maka dia pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'athaka bil haqq. La uhsinu ghaira hadza fa'alimni." Kata laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Rabb yang mengutus engkau dengan al-haq, sesungguhnya aku tidak bisa lagi mengerjakan salat lebih bagus sebagaimana yang aku telah kerjakan, maka ajarkanlah aku." yakni ajarkanlah aku tata cara sholat yang baik. Nah, yakni dia menyadari tentang kekurangan pada dirinya. Hal ini dengan perintah Nabi SAW menyuruhnya untuk mengerjakan sholat sebanyak 3 kali. Dia menyadari bahwasanya sholat yang dia lakukan ini ada kekurangan padanya. Maka dia meminta kepada Nabi SAW untuk mengajarkan dia dalam permasalahan sholat. Wa hadhihi hiyal fa'idah min qawli Nabi SAW lam yu'allimhu li awwali marrah. Dari sini terdapat faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajari laki-laki tersebut pertama kali tentang salat, ya, namun disuruh kembali untuk mengulang salatnya sampai 3 kali. Ya, ketika pertama Nabi tidak langsung memberitahukan kalau salat itu yang betul seperti ini, tidak. Namun Nabi menyuruh dia untuk kembali mengerjakan salat. Dan sama sholat yang kedua, dia sama mengerjakannya seperti yang pertama, dan begitu pula yang ketiga. Nah, maka di sini terdapat faedah. Nah, baraddadahu hatta shalla 3 marrat. Nabi tidak langsung mengajarkan dia ketika pertama kali dia salah dalam mengerjakan sholat atau kurang. Namun Nabi menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya sebanyak 3 kali. Nah, hal ini kata beliau terdapat faedah min ajli an yakuna mutasyawifan lil ilmi mushtaqan ilaihi. Di sini agar orang tersebut, ya, menjadi orang yang dia itu menghiasi dirinya dengan ilmu, ya, dan juga senang akan ilmu. Naam. Hatta ya'tiyahu al-ilmu wa yakunu kal-matarin nazil 'ala ardi yabisati taqbalul ma'. Sebagaimana ilmu itu, sampai ilmu itu mendatanginya seperti hujan yang turun membasahi tanah yang kering yang menerima air. Wa li hadha aqsama bi annahu la yusinu ghayra hadha. Maka dari sini laki-laki tersebut, ya, dia pun bersumpah bahwasanya dia tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih bagus, yang lebih baik daripada apa yang telah dia kerjakan. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi ingin mengajarkan bagi orang tersebut agar dia itu mencari tahu, ya, bagaimana tata cara sholat yang benar. Baik. Makanya dia mengatakan, walladzi ba'athaka bil haqq la usinu ghayra hadha fa'allimni. Wahai Nabi, yang demi Rabb yang mengutusmu dengan al-haq, sesungguhnya aku tidak bisa mengerjakan salat lebih baik lagi daripada apa yang telah aku kerjakan, maka ajarilah aku tata cara salat. 6. Kemudian beliau mengatakan, maka dari sini laki-laki tersebut akhirnya dia meminta kepada Nabi, talaba minan Nabi an yu'allimahu, untuk mengajarinya tata cara salat. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa minal ma'lum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sawfa yu'allimuhu. Ya, kita ketahui ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkara yang telah kita ketahui bahwasanya ketika Nabi SAW melihat ada sahabatnya yang keliru atau tidak paham dalam satu permasalahan, maka pasti Nabi SAW akan mengajari. Ini kata beliau. Lakin farqun bainal matlub wal majlub. Idza kana huwa alladhi talaba an yu'allima sara ashadda tamassukan wa hifzan lima yulqa ilayhi. Lima yulqi ilayhi. Kata beliau, akan tetapi terdapat perbedaan antara orang yang meminta diajarkan ilmu, diajarkan sesuatu, dengan orang yang diberikan begitu saja. Ini ada perbedaan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Seseorang yang dia itu belajar, mencari ilmu dengan orang yang dia hanya tanpa meminta dikasih. Ini ada perbedaan, kata beliau. Kata beliau, Syaikhul Islam, "Idza kana huwa alladhi talaba." Kalau laki-laki tersebut adalah orang yang meminta, ya, "an yu'allima," untuk diajarkan bagaimana tata cara salat yang benar, yang baik, maka kata beliau, "sara ashadda tamassukan wa hifdhan lima yulqi ilaihi." Maka tentunya orang tersebut akan lebih berpegang, lebih menghafal, mengingat apa yang akan disampaikan kepada dirinya. Nah, ini faedah yang muhim. Nah, berbeda belajarnya seseorang yang mana belajarnya dia itu karena motivasi dari jiwanya sendiri. Memang dia ingin mencari ilmu, ingin menghilangkan kejahilan dari dirinya, berbeda dengan orang yang dia itu belajar, ya, istilahnya hanya menerima ilmu saja. Maka akan terlihat antara orang-orang yang betul-betul mencari ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ihtimam, yang hanya bisa cuma menerima saja, tidak mau mencari ilmu, tidak mau berusaha. Ini terdapat perbedaan pada mereka. Maka kita akan dapati, orang-orang yang mereka betul-betul berusaha untuk mencari ilmu, maka walaupun ya keterbatasan yang ada pada diri mereka itu tidak menjadikan halangan bagi mereka dalam mencari ilmu. Dan ini masyaallah muslimat rahimani wa rahmatullahi jami'an, ini telah ditunjukkan oleh as-salafus salih. Ya, mereka yang betul-betul dalam mencari ilmu, pengorbanan yang besar, namun tidak menjadikan mereka terhenti dari belajar. Ini perbedaan orang yang mencari, meminta, ya, untuk mendapatkan ilmu dengan orang yang hanya duduk saja kemudian menerima ilmu. Nah, kita ambil contoh. Mungkin kita yang tinggal di Gemba ini, ya, mungkin tiap pekannya ada ta'lim, ya, menganggap biasa dalam majlis ta'lim. Namun berbeda dengan saudara-saudara kita yang mungkin tinggal jauh dari perkampungan kita, dari kampung sebelah, yang dia itu harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Maka akan terlihat ihtimam, ya, kepedulian mereka dalam menghadiri majlis ta'lim. Nah, al-muhim, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya adanya perbedaan antara orang yang dia itu ya meminta untuk diajarkan ilmu dengan orang yang hanya menerima ilmu saja. Pada keduanya ada perbedaan. Orang yang dia betul-betul meminta untuk diajarkan ilmu, maka dia akan lebih perhatian terhadap ilmu yang disampaikan pada dirinya, dan dia akan lebih menghafal, menjaga ilmu tersebut. Naam. Wahada amrun wadih. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas. Baik. Seseorang yang berusaha betul-betul ingin mencari ilmu, maka dia akan menempuh jalan-jalan yang menyampaikan dia pada ilmu yang dia cari tersebut. Walaupun mungkin dia harus berkorban dari sisi harta, waktu, ya, namun untuk dalam mendapatkan ilmu, dia korbankan itu semuanya. Dan dia setelah mendapatkan ilmu tersebut, dia betul-betul akan menjaga ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa ta'ammal qasamahu billadhi ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil haqq." Coba kita perhatikan kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ucapan laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bersumpah ya dengan Rabb yang telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Ya, dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan al haqq. Kata Syekh Utsaimin taala, wa ma qala wallah li ajli an yakuna mu'tariban ghayat al-i'tiraf bi anna ma yaquluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut ya dengan mengatakan bahwasanya walladzi ba'atsaka bil haqq, kata beliau, demi Allah tidaklah laki-laki tersebut mengucapkan ucapan yang demikian ini melainkan ialah untuk dia betul-betul meyakini dengan keyakinan, pengakuan, sebenar-benar pengakuan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Nah, walaupun dia tidak mengucapkan demi yang mengutusmu dengan al-haq tanpa mengucapkan ucapan al-haq, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haq. Namun kenapa dia mengucapkan demikian ini? Ini menunjukkan bahwasanya dia ingin menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menekankan tentang kepercayaannya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bahwa benar-benar apa yang diucapkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi adalah sesuatu yang hak. Naam. Kemudian beliau mengatakan faqala lahu an-nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut setelah dia mengulangi salatnya ya sebanyak 3 kali, kemudian dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan tata cara salat yang benar yang bisa mencukupi dirinya. Naam. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, maka setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam beliau berkata kepada laki-laki tersebut, "Idza kumta ila salati fa'asbaghil wudhu'a." Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat, dan apabila engkau ingin mengerjakan salat, maka perbaikilah, perbaguslah wudhumu. Ya. Isbaghul wudu, memperbagus wudu ini ialah tentunya dengan cara berwudu sebagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Idza qumta ila shalah fa'asbaghil wudu. Kata Nabi sallallahu, apabila engkau ingin mengerjakan salat, maka perbaguslah wudu. Ai tawaddu'a wudu'an kamilan. Maknanya ialah kata beliau, yakni hendaklah engkau berwudu dengan wudu yang sempurna. Naam. Tsumma istaqbalil qiblata fakabbir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, setelah itu hendaknya engkau menghadap ke arah kiblat, kemudian fakabbir. Setelah itu bertakbirlah engkau. Yakni mengucapkan Allahu Akbar. Yang dikenal dengan takbiratul ihram. Summa qara' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian bacalah olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kata beliau Syekh Utsaimin, wa qad bayyanat as-sunnatu annahu la budda min qira'atil Fatihah. Telah jelas dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebelum membaca apa yang mudah dalam bacaan Al-Qur'an, sebelumnya itu ada bacaan Al-Fatihah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ruku' hatta tatma'inna raqi'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, kemudian hendaklah engkau ruku' sampai benar-benar engkau itu tenang dalam keadaan ruku'. Sempurna ruku'mu, maknanya ialah sampai engkau sempurna ruku'mu tersebut. La tasri, jangan engkau terburu-buru dalam ruku'. Balit ma'anna wastaqarra, namun hendaklah engkau itu ketika ruku' tenang dan menetap. Yakni orang yang benar-benar tuma'nina di dalam ruku', maka kita lihat dia tidak akan mungkin bangkit dari ruku'nya sampai ruku'nya sempurna. Dan ini bisa terlihat antara orang yang dia itu salat dengan tumaknina dan tidak tumaknina. Nah, ini kata beliau. Kemudian tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, kemudian bangkitlah engkau, berdirilah engkau, yakni bangkit dari rukuk, hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau itu betul-betul tumaknina di dalam berdirimu, bangkit dari rukukmu. Ai idza rafa'ta min ar-ruku'i itma'anna kama kunta fi ar-ruku'. Yani maknanya ialah hendaknya engkau mengangkat, ya, bangkit dari rukuk dan tenang sebagaimana yang engkau lakukan ketika engkau rukuk. Yani ketika rukuk itu betul-betul sempurna, ya, baru engkau bangkit. Demikian pula setelah engkau bangkit dengan sempurna, baru engkau turun sujud. Taib. Walihada, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka dari sini minas sunnati an yakuna ar-ruku'u wal qiyamu ba'da ar-ruku'i mutasawiyaini aw mutaqaribaini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka dari sini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat ialah dalam permasalahan ruku, hendaknya ruku dan berdirinya kita setelah ruku mutasawiyaini. Ini lamanya, ya, lama antara ruku dan berdiri dari ruku, bangkit dari ruku, mutasawiyaini. Ini hendaknya sama. Au mutaqaribaini, atau mendekati. Yani kalau kita itu rukuknya agak lama, demikian pula iktidalnya juga agak lama. Bisa sama atau mendekati. Ini kata Syekh Utsaimin termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya sunnah rukuknya Nabi itu lamanya sebagaimana begitu pula iktidalnya. Bangkitnya dari rukuk sama seperti rukuknya atau mendekati. Ya, ini termasuk sunnah. Naam. Kata beliau, "Tsumma sujuda hatta tatma'inna sajida." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Kemudian hendaknya engkau sujud hatta tatma'inna sajida." Sampai engkau itu betul-betul tenang, sempurna sujudmu. Ya. "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, kemudian bangkitlah engkau, ya, sampai engkau betul-betul itu tenang dalam keadaan duduk, yakni bangkit dari sujud. Yakni duduk di antara dua sujud. Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian hendaklah engkau sujud kembali sampai betul-betul engkau itu tenang di dalam sujudmu. Yani ini adalah sujud yang kedua. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian hendaklah engkau mengerjakan yang demikian itu, yakni apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, hendaknya engkau melakukan yang demikian itu pada setiap sholatmu. Ya, yakni kerjakanlah rukun-rukun tadi, dari berdiri, ruku, ya, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, enam, sujud kedua, dan yang lainnya dalam sholat, mengerjakan sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kepada dirinya. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, "Asy-syahidu min hadza." Maka pembahasan kita, yang dimaukan dari pembahasan kita dari hadis Nabi ini ialah pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta tatma'inna." Ya, yakni pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta tatma'inna," sampai engkau itu tenang. Begitu pula pada lafaz ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, "Innaka lam tusalli." Ini harus kita perhatikan. Ucapan Nabi, "Hatta tatma'inna." ya, ini pada ajaran Nabi SAW mengajarkan salat kepada laki-laki tersebut, dan pada ucapan Nabi sebelumnya kepada laki-laki tersebut sebelum diajarkan Nabi SAW, kata Nabi apa? Innaka lam tusalli. Dua kalimat ini kita perhatikan. Naam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fadalla hada ala annahu man la yatma'innu fi salatihi fala salata lah. Maka dari sini, barang siapa yang dia itu tidak tenang, tidak tumakninah di dalam salatnya, fala salata lah, maka tidak ada salat bagi dirinya, yakni salatnya tidak sah. Naam. Kata beliau, wala farqa fi hadza baina ar-ruku'i wal qiyami ba'da ar-ruku'i was-sujudi wal julusi baina as-sajdatani kulluha labuda an yatma'inna al-insanu fiha. Naam. Dan tidak ada perbedaan mau itu ruku ya atau bangkit dari ruku i'tidal atau sujud atau duduk di antara dua sujud, semuanya itu harus dilakukan dengan tuma'ninah. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada laki-laki tersebut, ini merupakan perkara yang wajib dikerjakan dalam sholat, yakni rukun sholat. Ya, setelah Nabi mengajarkan, Nabi mengatakan if'al sumaf'al dhalika fi sholatika kulliha, kemudian kerjakanlah apa yang aku ajarkan tadi pada setiap sholatmu. Menunjukkan apa? Wajib dikerjakan. Itu merupakan rukun. Yang mana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, ya, masuk di dalamnya ialah berkaitan dengan tuma'nina, perintah untuk tuma'nina di dalam sholat, ketika berdiri, ketika ruku, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, perintah untuk tuma'nina. Maka tuma'nina dalam sholat ini merupakan rukun. Dan orang yang mengerjakan sholat tanpa tuma'nina, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana laki-laki tadi yang mengerjakan sholat di pertama kali, kedua dan ketiga disuruh ulang oleh Nabi SAW. Alasan kenapa Nabi menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya, ternyata laki-laki tersebut tidak tuma'ninah di dalam sholatnya. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang perlu untuk kita perhatikan di dalam sholat kita. Nah, jangan sampai kita telah mengerjakan sholat, sholat fardu, sholat nafilah, ternyata sholat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sebabnya apa? Tidak adanya tuma'ninah di dalam sholat. Nah, maka sangat salah dan menyelisihi syariat Islam serta sunnah Nabi SAW adanya orang mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat yang banyak dengan hitungan menit, 7 menit selesai 23 rakaat. Ini mau sholat atau mau olahraga? Ya. Dan ini terjadi, subhanallah. Dan sholat yang demikian ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tidak ada tuma'nina padanya. Rukunya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, al-fatihahnya enggak jelas. Ya, apa yang mau diharapkan dari sholat yang demikian? Nah, sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat-sholat yang demikian, ruku tidak sempurna, sujud tidak sempurna, ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat seperti ayam mematuk beras. Ya, lihat ayam matuk beras bagaimana? Selesai satu langsung lagi berikutnya, terus dipatuk selama masih ada makanan depan, dipatuk terus, walaupun belum sempat telan dengan sempurna dipatuk lagi. Dan sholat yang demikian ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi, begitu pula Imam Ahmad dan Al-Imam Ibn Abi Syaibah Nam dalam hadis yang hasan, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an anqara fi salati naqadik. Al hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, nahani khalili, telah melarangku khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk aku itu an anqara fi salati, ketika salat anqara, yakni ketika sujud atau ruku anqara naqradi, untuk sujud atau ruku itu seperti ayam matuk deras. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya, solat seperti orang dikejar. Nah, maka tidak ada tuma'nina padanya, dan tuma'nina dalam solat ini merupakan rukun. Maka solat yang tidak ada tuma'nina padanya, maka solat tersebut tidak sah, sebagaimana dalam hadis ini. Ya, tayyib. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi salaqatan alladhi yasruqu min salatihi. Manusia yang paling buruk, yang paling jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah manusia yang mencuri dalam salatnya. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yasruku min salatihi? Wahai Rasulullah, kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana seseorang itu dia mencuri dalam salatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia dikatakan mencuri dalam salatnya ialah dikarenakan dia tidak menyempurnakan ruku'nya ketika salat, begitu pula sujudnya. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek. Ya, berumpamakan seperti orang yang mencuri dari salatnya, yakni ketika dia mengerjakan salat tidak sempurna rukuk dan juga sujudnya. Ya, tadi itu seperti ayam patuk beras. Nauzubillah min dzalik. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya salat itu ibadah, tidak boleh ada yang namanya renovasi badannya. Itu bukan bangunan, ya, atau bukan juga itu alat kendaraan setelah jadi dibongkar pasang. Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah dan juga bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Kerjakan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mungkin sekarang tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, namun kita bisa membaca sunnah beliau, hadis-hadis beliau, penjelasan para ulama bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat. Naam, maka salat, naam, yang tidak ada tuma'nina padanya atau yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ayam patuk beras, ini merupakan salat yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau setelah itu membawakan sebagian pendapat para ulama yang menjelaskan kadar yang namanya tuma'nina, ukuran tuma'nina di dalam sholat. Kata beliau, qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, wa tumaninatu an yastaqirra bi qadari ma yaqulu dzikra al-wajiba fi rukn. Fa fi ruku'i bi qadari ma taqulu subhana rabbiyal azim wa fi sujudi kadzalika bi qadari ma taqulu subhana rabbiyal a'la. Wa fi julusi baina sajdatain bi qadari ma taqulu rabbi ighfirli fil maqami fil qiyami ba'da ruku'i bi qadari ma taqulu rabbana wa lakal hamdu wa hakada. Kata beliau Ibnu Utsaimin ta'ala, sebagian ulama mereka mengatakan yang namanya tuma'nina ialah seseorang itu menetap, yakni bi qadari ma yaqulu, sesuai dengan apa yang dia ucapkan dari zikir yang wajib di dalam rukun dalam salatnya. Nah, ini kata beliau, sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya yang namanya tuma'nina dalam salat ialah di mana seseorang itu dia menetapi rukun salat sebatas zikir yang wajib pada rukun tersebut. Seperti ketika dalam ruku, maka dikatakan oleh sebagian para ulama tersebut kadar tumakninanya ialah biqadari ma taqul, itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan dalam ruku tersebut, zikir yang wajib. Apa itu? Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sudah mengucapkan yang demikian ini, maka sudah dikatakan tumakninah di dalam ruku atau dalam sujud. Demikian pula ya, kadar tumakninahnya diukur dengan kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, begitu pula dalam duduk di antara dua sujud, dengan kita mengucapkan rabbighfirli, ini sudah dikatakan sebagai tumakninah. Yani kita sempat untuk mengucapkan rabbighfirli, ini sudah dikatakan tumakninah. Begitu pula ketika kita bangkit setelah ruku, dengan kita mengatakan rabbana walakal hamdu, ini sudah dikatakan tumakninah, dan seterusnya. Ini ya pendapat sebagian para ulama. Nah, di mana mereka mengatakan bahwasanya namanya tumakninah di dalam sholat, ya, dengan kita mengucapkan zikir yang sifatnya wajib, ini sudah cukup. Tayyib. Namun kata beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, walakin alladhi yadhharu minas sunnati anna tuma'ninata amrun fawqa dhalik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, akan tetapi yang nampak dari sunnah bahwasanya yang namanya tuma'nina itu lebih dari apa yang disampaikan oleh sebagian ulama tadi. Ya, ini kata beliau Syekh Utsaimin ta'ala, bahwasanya perkara tuma'nina itu lebih dari apa yang mereka jelaskan. Naam. Kata beliau, li'anna qawla tuma'ninati bi miqdari an taqula subhana rabbiyal azim fi ruku'i la yadhharu la athar. Karena kata beliau, kalau tuma'nina itu diperkirakan, diukur dengan seseorang mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika dia sedang ruku, maka kata beliau la yadhharu la athar, maka ini tidak ada pengaruhnya. Jadi kurang nampak dari sisi tuma'nina. Naam. Kenapa? Li'anna al-insan idza qala Allahu akbar subhana rabbiyal azim summa yarfa' aina tuma'nina. Kata beliau, dikatakan seseorang ketika dia sholat, dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian langsung dia membaca subhana rabbiyal azim, kemudian dia bangkit lagi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lalu di manakah tuma'nina itu? Naam. Ini penjelasan beliau. Kata beliau, fadhahir annahu labuda min istiqrarin bihaitsu yuqal hadzal rajulu mutma'innun. Yang namun yang nampak kata beliau dari yang namanya tuma'nina itu harus min istiqrarin, yakni seseorang itu harus menetap. Seseorang itu katakan menetap ialah dari sisi ketika orang melihat orang tersebut dia itu sholat, maka orang itu bisa mengatakan bahwasanya laki-laki ini dia itu mutma'inun, tuma'nina dalam sholatnya. Insyaallah kita bisa lihat bagaimana orang yang dia itu sholat dengan tenang, tuma'nina, bisa dibedakan dengan orang yang hanya dia sholat, sekedar sholat saja, ini kelihatan. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi yang namanya perkara tuma'nina ini bukan hanya sekedar kita mengucapkan zikir yang wajib dalam perkara rukun tersebut. Namun yang perkara tuma'nina ini perkaranya lebih dari itu. Nah, kenapa? Karena makna dari tuma'nina ialah al-istiqrar was-sukun, menetapi dan tenang. Yakni kita benar-benar sempurna dalam perkara rukun ketika sujudnya sempurna. Nah, kemudian tenang, itulah baru dikatakan namanya tuma'nina. Jadi tidak bisa kita ukur dengan sekedar membaca zikir yang sifatnya wajib dalam rukun itu saja. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, wa ajaban li ibni Adam kaifa yal'abu bihi syaitan. Dan sungguh sangat aneh, ya, yang disaksikan dari anak Adam, bagaimana syaitan itu mempermainkan dirinya. Ini beliau ingin menjelaskan, menyindir tentang orang-orang yang mereka itu sholat tidak bisa tuma'nina dan juga tidak bisa tenang di dalam sholatnya. Ini kata beliau, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang aneh. Naam, orang-orang yang aneh yang ada pada anak Adam, kata beliau, di mana syaitan mempermainkan mereka dalam sholat. Tayyib. Kata beliau, huwa waqifun baina yadayillah azza wa jal yunajillah wa taqarrabu ilaihi bikalamihi wa bithanai alaihi wa bidduai thumma ka'annahu manhukun fi sholatihi ka'anna aduwan lahikun lahu fatarahu yahrubu minas sholati. Dimana? Kata beliau Sayyidina Muslimin wa ta'ala, ya, perkara yang aneh dari anak Adam di mana syaitan mempermainkan mereka di dalam sholat, di mana kata beliau, ketika dia sholat berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun seakan-akan dia itu diikuti di dalam sholatnya, dikejar-kejar di dalam sholatnya. Ka'anna aduwan lahikun nahu, seakan-akan ada musuh yang ngejar dirinya. Ya, ini tadi menyindir tentang orang-orang yang sholat tidak ada tuma'nina, atau sholat seperti ayam patuk beras, sholat seperti orang lagi senam, lagi olahraga. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang-orang yang dipermainkan oleh syaitan di dalam sholatnya, dia sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dia mengucapkan, berdoa, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, namun seakan-akan dia itu sedang dikejar-kejar. Nah, maka kata beliau, fatarahu yahrubu minas sholati, maka engkau melihat orang tersebut lari dari sholatnya. Ya, limadha? Kenapa yang demikian ini? Tayyib. Kata beliau, anta law waqafta baina yaday malikin min mulukid dunya yunajika wa yukhatibuka law baqita ma'ahu sa'ataini tukallimuhu lawajjata dhalika sahlan. Kata beliau, engkau kalau seandainya berdiri di hadapan seorang penguasa, seorang raja dari raja-raja dunia yang mengajakmu untuk berbicara, berdialog, kalau engkau tinggal di sisi orang tersebut 1 jam, 2 jam berbicara dengan raja tersebut atau penguasa tersebut, engkau mendapati perkara yang kau lakukan bersama penguasa tersebut itulah sesuatu yang mudah. Ini kata beliau, taqifu ala qadamaik wa la tantaqilu min ruku'i ila sujudin wa ila julusin wa tafrahu anna hadzal malik yukallimuka walau jalasa ma'aka muddatan tawilah. Kata beliau, di mana ketika engkau duduk bersama seorang penguasa dari penguasa-penguasa dunia, seorang raja dari raja-raja dunia, mengajakmu untuk berbicara, berdialog sejam, dua jam, engkau mendapati yang engkau lakukan bersama raja tersebut sesuatu yang mudah. Ya, bahkan kedua kakimu itu tidak bergeser. Tayyib. Kata beliau, dan engkau senang yang demikian itu, berbicara dengan penguasa atau raja tersebut, walaupun engkau duduk atau dia duduk bersamamu dengan waktu yang begitu panjang, begitu lama. Kata beliau, fakaifa wa anta tunaji rabbaka alladhi khalaqaka wa razaqaka wa amadaka wa a'addaka tunajihi wa tahrubu hadzal hurub. Bagaimana keadaanmu demikian? Engkau betah berdialog, duduk, berbincang-bincang bersama seorang penguasa dari penguasa dunia yang ada di dunia ini, bahkan kedua kakimu itu tidak bergeser sedikit pun, saking asiknya berdialog dengan raja atau penguasa tersebut. Ya, engkau merasa bangga dengan itu, walaupun dengan waktu yang begitu lama kau habiskan bersama raja tersebut, penguasa tersebut. Lalu kata beliau, bagaimana keadaanmu tatkala engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu adalah Rabb yang menciptakan dirimu, yang memberikan engkau rezeki, yang membentangkan rezekimu, ya, dan menyiapkan bagimu perkara-perkara yang disenangi oleh jiwamu. Engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun engkau lari dengan lari yang demikian. Ini masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, nasihat dari beliau sekaligus sindiran kepada siapa saja yang dia itu ketika mengerjakan salat, ya, tidak ada tumaknina padanya, mengerjakan salat seakan-akan dikejar oleh orang. Lebih mementingkan urusan dunianya daripada ibadah salat yang dia kerjakan dalam keadaan dia sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini kata beliau, ini merupakan permainan syaitan yang terhadap anak Adam di dalam salatnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, lakinna syaitana aduun lil insan. Akan tetapi yang namanya syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Wal aqilul hazimul mu'min huwa alladhi yattakhidhu syaitana aduwa. Yang namanya seorang mukmin yang berakal, yang cerdas, ya, maka dia akan menjadikan yang namanya syaitan itu sebagai musuh. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya syaitan itu bagi kalian wahai anak Adam, wahai manusia, adalah musuh. Maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Dan yang namanya syaitan itu tidaklah menyeru kepada tentaranya, golongannya, melainkan untuk mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Nah, maka kata beliau, fal wajibu alal insan, yang wajib bagi seorang insan, an yatma'inna fi salatihi tuma'ninatan tazharu alaihi fi jami' af'ali salah wa kadhalika aqwaliha. Perkara yang wajib bagi seorang insan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ialah hendaknya dia itu benar-benar tuma'nina di dalam salatnya, yang mana tuma'nina tersebut nampak dari setiap perbuatan salat yang dia kerjakan, begitu pula ucapan-ucapan dalam salatnya. Nah, ini nasihat dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bagi kita kaum muslimin wal muslimat seluruhnya, hendaknya ketika kita sholat memperhatikan sholat kita, ya, mengerjakan sholat dalam keadaan tenang, ya, menunaikan rukunnya dengan tuma'nina di dalam sholat, sehingga menjadikan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak rugi ketika kita sudah capek-capek sholat, ya, banyak mengerjakan sholat, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan apa? Tidak adanya tuma'nina di dalam sholat tersebut. Nah, nas'alullah salam wal afiyah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya pribadi dan bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan taufik kepada kita semua untuk mempelajari, mendalami agama Islam, syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami dengan pemahaman as-salafus salih. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.